Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fa tauhidul mahbub alla yata'addad mahbubuh. Tauhidul mahbub, tauhidnya kekasih. Maksudnya apa? Tidak terbilangnya kekasih. Ay ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu, bersama Allah terhadap peribadahannya kepada dia, yani kepada Allah. Jangan sampai terbilang. Ini masih menjelaskan seputar ayat ya ayyuhan nasu'bu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhirihi. Atau menjelaskan ayat yuhibbunahum kahubbillah, orang musyrik itu cinta kepada sesembahan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Taib. Cinta yang dilarang adalah cinta ibadah. Adapun cinta secara naluri, na'am, maka ini mubah, boleh, selama cinta tersebut tidak menghalangi dari ibadah, dari kewajiban. Cinta keluarga, ya, cinta anak istri, labas, selama kecintaan tadi tidak sampai menjatuhkan dia dalam perkara-perkara dosa dan maksiat. Wa tauhidul hub, pentauhidan cinta. Apa maksudnya? Cinta sejati, apa maksudnya? Alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin, tidak tersisa, janganlah tersisa dalam hatinya sebuah kecintaan, sisa dari cinta, jangan sampai ada. Artinya cinta full, penuh. Hatta yubdiluha lahu, sampai dia harus berkorban terhadap orang yang dia cintai. Ini tauhidul hub, cinta buta. Pokoknya kalau tidak dia, tidak. Fahadhal hub, kecintaan ini, wa in summiya isqa, kalaupun dikatakan dengan isqa, isq ini cinta berat. Tapi ini diantara istilah takbirnya ahlu tasawuf. Yang ahlu sunnah tidak meridhoi takbir-takbir seperti ini. Fahuwa ghayatu solahil abdi, yaitu diantara puncak kesolehan seorang hamba. Artinya apa? Betul-betul, ya, kecintaannya dalam ibadah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah. Dialah satu-satunya ilah, ya, yang hanya dia ibadahi, yang hanya kecintaan ibadah ditujukan kepada dia. Dan ini enggak akan bisa kecuali dengan tauhid. Wa na'imuhu wa qurratu 'aini, demikian juga puncak dari kenikmatan dan kesejukan kedua matanya. Seperti seorang yang mencintai seorang kekasih dengan cinta yang sangat, maka dia akan merasa sejuk, akan merasa bahagia jika telah ketemu, bertemu dengan kekasihnya. Demikian juga seorang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, maka dia akan merasa sejuk jiwanya, sejuk hatinya, kalau dia hanya mengikhlaskan ibadah ini kepadanya. Wa laisa liqalbihi salahun wala na'imun, dan tidaklah dalam hatinya memiliki kebaikan dan kenikmatan, illa bi ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma, melainkan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Maksudnya dalam hal peribadahan dan dalam hal ittiba. Taib. Dalam hal pengorbanan. Ya, jadi apa yang harus kita curahkan sepenuhnya cinta kepada mereka? Allah dan Rasulnya. Saya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan sebuah ucapan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku. Artinya cinta kepada Rasul dinomorduakan. Cinta sendiri baru cinta Rasul. Apa kata Rasulullah, ya Umar? Tidak. Ya, tidak bisa seperti itu. Naam. Dan itu tidak boleh. Kemudian Umar pun mengatakan, al-an, ya inni uhibbuka min kulli syai' hatta min nafsi. Kalau begitu, aku cinta kepadamu dari semuanya, sampai pun dari diriku. Artinya, aku siap berkorban, ya, demi membela agama ini, demi kecintaanku kepadamu, walaupun aku harus mengkorbankan jiwaku. Apa kata Rasul, al-an, ya Umar? Sekarang baru betul dan sahih cintamu. Taib. Wa ayyakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala. Dan hendaknya kecintaan dia kepada selain Allah mengikuti kecintaan dia kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Jadi cintanya seseorang hamba kepada hamba yang lain itu karena mengikuti kecintaan seorang hamba tadi kepada Allah. Tumbuh cintanya kepada seseorang karena melihat seseorang tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan seseorang karena apa? Melihat orang ini adalah orang yang taat kepada Allah. Itu artinya cinta dia itu adalah cinta karena Allah. Taib. Atau sebaliknya, dia membenci seseorang karena dia ahlul ma'asi. Taib. Maka kebencian dia yang dibangun karena kemaksiatan seorang hamba kepada Allah, ini artinya dia membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu berat dan susah untuk didapat. Taib. Fala yuhibbu illallah. Tidaklah dia mencintai siapapun kecuali karena Allah. Kama fil hadith as-sahih thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Sebagaimana dalam hadith yang ada kelanjutannya, tiga golongan yang tidak akan, tiga perkara yang jika ada pada seorang hamba, dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Taib, rasa manisnya iman. Kita cinta dengan seorang wanita yang akan kita jadikan sebagai pasangan hidup kita karena Allah. Taib. Sehingga rumah tangga tadi dibangun karena hubbu fillah, cinta karena Allah. Taib. Bukan karena yang lain. Dia ridha kepada istrinya selama istrinya tadi muti'atan lillah, adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia marah kepada istrinya tatkala dia melihat istrinya asiyatan lillah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini berat ya ikhwah. Marah karena kemaksiatan, cinta karena ketaatan, ini perkara yang tidak akan tumbuh kecuali dari seorang hamba yang betul-betul ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini butuh usaha. Butuh keseriusan. Ya, butuh perjuangan. Jadi enggak sekedar slogan yang tiba-tiba didapat, enggak. Butuh semuanya berjuang. Ya, latihan. Nah, sehingga para ulama pun mengarahkan kepada kita. Taib, jika seseorang pengen menkhitbah, melamar, mencari jodoh, ya, yang pertama kali ditanyakan, jangan agama. Taib, jangan sok-sokan, ya, jangan sok-sokan. Giliran agamanya bagus, pas nazar kok enggak bagus, aduh afan enggak jadi, wah di rumah ini saya ini gini-gini alasan, ya. Artinya engkau menolak agamanya. Terus terang saja saya pengen cantik, selesai. Ya, setelah dapat, oh iya, nilai 9, nazar selesai. Agamanya gimana? Aduh agamanya jelek. Aduh afan enggak jadi kalau gitu. Berarti kan engkau nolak apanya kalau gitu? Nolak cantiknya apa nolak agamanya? Karena agama. Beda kalau kamu tanyakan bagaimana fulanah, masya Allah dia itu zen. Ya, kira nazar, aduh gimana ini. Gak sesuai harapan, aduh akhirnya dibatalkan sama dia. Salah. Artinya berarti engkau nolak agamanya. Agama sudah setuju, engkau setujui agamanya. Dia orang salihah misalkan. Tetapi karena dia gak cantik kamu tolak. Artinya engkau menolak agamanya. Jadi tidak usah sok-sokan, agamanya gimana lah, cantiknya cantik kalau pengen. Demikian juga sang wanita, ya, pengennya tampan, ganteng, gagah, gede, besar, tinggi, jelek, hitam misalkan. Misalkan intelek, hitam, tinggi, jelek, bukan intelek berdasi. Nah, baik, tanyakan dulu gimana. Ya, kalau tidak cocok sudah, nggak usah tanya agama, agama nomor 2. Artinya apa? Ditanyakannya. Sehingga kalau kita nolak, bukan nolak agamanya, tapi nolak orangnya. Taib. Ini kan berat ya. Cinta karena agama. Taib. Syukur-syukur keduanya dapat. Pas. Ya, agamanya bisa melindungi anak. Ya, keturunan dia, cantiknya bisa melindungi pandangan dia dari hal-hal yang diharamkan. Itu minimalnya. Taib. Agama dan kecantikan. Masalah kaya walhamdulillah kalau ada. Masalah nasab walhamdulillah kalau ada. Taib. Toh anaknya orang kaya ngasih makan juga kita kan. Ya, apa kamu dikasih makan sama istrimu? Berarti rendah. Nah, artinya apa? Kita kembali ke pembahasan. Cinta karena Allah adalah seseorang yang betul-betul ya. Nah, melihat saudaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam hal maksiat. Taib. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatihi wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbatihi. Wa in kanat li ghairillah fa hiya munqisatun li mahabbatillah mud'ifatun laha wa yusaddiqu hadhihi al mahabbah bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya'i ila mahbubihi wa huwa al kufru bi manzilati karahatihi li ilqaihi fin nar huwa ashad au ashad. Mahabbatur rasul, kecintaan kepada rasul, hiya min mahabbatihi, termasuk dari kecintaan kepada Allah. Naam. Taib, kecintaan kepada Rasul termasuk daripada kecintaan kepada Allah. Karena kita tidak akan mencintai Rasul, ya, kecuali apa? Karena beliau membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi sosok yang boleh kita cintai zatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta Rasul karena mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seorang hamba in kanat lillah, apabila terbukti karena Allah, fahiya min mahabbatih, termasuk daripada kecintaan kepada Allah. Wa in kanat li ghairillah, kalau seandainya kecintaan itu untuk selain Allah, ya, artinya seorang hamba mencintai seseorang bukan karena Allah, mencintai ahlul asi, ya, cinta dengan seorang misalkan wanita padahal dia maksiat. Fahiya munqisatun, maka kecintaan dia tadi mengurangi lima habatillah, kecintaan dia kepada Allah. Cinta kita kepada sosok yang bermaksiat kepada Allah itu mengurangi cinta kita kepada Allah. Mud'ifatun laha, dan bahkan bisa melemahkan. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbah bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi. Dan yang membenarkan kecintaan ini bahwasanya kebencian dia bi ayyakuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubihi. Ya. Bahwasanya terbukti kebencian dia terhadap sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang dia cintai, wahwal kufru, yaitu kekufuran. Paham enggak? Orang itu, ya, kalau dia cinta pada seseorang, ya, akan terlihat kejujurannya dengan apa bencinya dia dengan apa yang dibenci oleh kekasihnya. Berusaha untuk menyamakan. Dalam hal ini adalah kekufuran. Kekufuran adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, jika kita ini cinta kepada Allah, tentunya kita akan membenci kekufuran. Tidak mungkin kita cinta kepada Allah tetapi kita berbuat kufur. Tidak mungkin kita cinta pada seseorang tetapi kita melakukan apa yang dia benci. Logikanya, contoh, ya, supaya lebih gamblang, cinta istri. Taib. Istri paling suka warna merah misal. Dan paling benci warna kuning misalkan. Bagaimana sikap kita sebagai sang suami yang menyatakan cinta sudah, ya, menyatakan cinta kita pada istri, tentunya akan menjadi warna kuning. Ya, tidak mungkin kalau kita ngomong cinta sama istri kemudian apa melakukan hal-hal yang paling dibenci sama istri kita. Tentunya hal itu, ya, mengurangi apa kadar cinta dia, entah dia itu betul-betul cinta atau tidak. Ya, katanya cinta tapi tidak mau berkorban. Taib. Bimanzilati karahatihi liilqaihi finnar au asyad. Ya. Seperti kedudukan kebencian dia untuk dilemparkan ke neraka atau bahkan lebih dahsyat lagi. Taib. Ini ucapannya beliau masih banyak. Kita penggal sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam sawab.